Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yaqulu syarihu rahimahullah, amma sa'irun nas faqad yakunu minhum man huwa min saqun bittama'i wal hawa, ومنهم من يريد جمع الكلمة ورب الصدع، ولكن ذلك لا يحصل إلا من طريق القادة. فنسأل الله أن يغفر لشيخ البربهاري تعميمه هذا. Berkata syarih الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. Setelah sebelumnya, yaitu pada pertemuan kita kemarin, beliau membersihkan kalimat yang umum yang bisa diarahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa mereka terjadinya perselisihan di antara mereka karena ambisi dunia, karena mengikuti hawa nafsu. Beliau bersihkan kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di sana, bahwa tidak mungkin para sahabat melakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Yang terjadi adalah bahwa terjadi khilaf ataupun ikhtilaf di antara mereka karena masing-masing berijtihad dan masing-masing menganggap bahwa ijtihadnya perlu untuk segera diterapkan, perlu untuk segera dilaksanakan, yang menuntut pembunuh Utsman untuk segera diadili, baik dari pihak sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan ataupun Talha dan Zubair. Di sisi lain, Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berpendapat bahwa mereka sahabat-sahabat hendaklah berbaiat terlebih dahulu, sehingga ketika kekuatan itu telah utuh, kalimat sahabat telah satu, maka baru saat itu akan mudah untuk memburu para pembunuh Uthman dan mengadilinya satu persatu. Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan muncullah atau terjadilah apa yang terjadi tanpa keinginan mereka. Ini kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Amma sa'irun nas, kemudian kata beliau, adapun kebanyakan manusia, selain dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara manusia selain para sahabat, faqad yakunu minhum man huwa min saqun bittama'i wal hawa, iya, bisa jadi bahkan kebanyakannya dari mereka ketika terjadi perselisihan adalah karena dorongan hawa nafsu, karena at-tama', rasa yang ingin memiliki lebih, rakus, entah itu karena popularitasnya, entah pula karena mempertahankan para pengikutnya, entah pula karena mempertahankan pangkat, kedudukan, jabatan, posisi dia di mata manusia. Bisa saja itu semua terjadi. Walau hawa, demikian pula karena hawa nafsu, ambisi-ambisi yang ada pada dirinya, sehingga siap dia untuk mempertahankan ambisinya atau mendapatkan apa yang dia inginkan, siap dia untuk pasang badan berseteru dengan saudara-saudaranya. Wa minhum man yuridu jam'al kalimah, di antara mereka juga ada yang memang mempertahankan supaya kalimat itu tetap satu, tetap utuh. Wa rabbas sada', ada di antara mereka yang menginginkan tetap terjalin keutuhan dan tidak terjadi keretakan dalam ukhuwah tadi. Walakin dzalika la yahsulu illa min tariqil qadah, akan tetapi hal itu tidak akan muncul, tidak akan berhasil kecuali dengan sistem komando dari pemerintah yang melakukannya. Kalau ingin satu kalimat, pemerintah yang punya andil. Ketika pemerintah telah memutuskan, demikian. Dan itu perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Maka rakyat menerimanya. Fanas'alullaha an yaghfira li syaikhil barbahari ta'mimahu hadza. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk mengampuni Syekh Al-Imam Al-Barbahari, demikian pula mengampuni dosa-dosa kita. Ta'mimahu hadza, ketika beliau menyebutkan secara umum kalimat ini, baik yang menyebutkan para sahabat yang dimasukkan dalam kalimat ini, sehingga ada yang bisa memahami para sahabat ketika berselisih juga karena mengedepankan ambisi dunia. Maka sebagaimana telah kita dengarkan penjelasan dari Syekh An-Najmi rahimahullah, bahwa para sahabat jauh dari hal-hal yang seperti itu. Qala wa kana al-aula an yukhrija ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadha at-ta'mim. Yang lebih utama, yang lebih tepat adalah beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengeluarkan dulu para sahabat dari keumuman kalimat beliau ini. Ingin menyebutkan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka, silahkan. Tetapi ketika menyebutkan para sahabat, tidak disebut secara umum. Menginginkan ambisi dunia, rakus, mengikuti hawa nafsu. Jangan menyebutkan itu terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena kita tahu di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka para sahabat dengan pujian dan keutamaan, sehingga ketika disebutkan terjadi ikhtilaf, perselisihan, perpecahan, kemudian disebutkan secara umum bahwa para sahabat juga masuk di sana, maka ini kurang tepat. Sehingga disebutkan terlebih dahulu para sahabat dan ijtihad-ijtihad yang terjadi di masa itu, setelah itu baru disebutkan generasi-generasi setelahnya. أن الصحابة الذين أثنى الله عليهم ومدحهم في كتابه لا يمكن أن يكونوا متبعين للدنيا ومحبين للافتراق ومتأثرين بالطمع والهوى. Karena para sahabat رضي الله عنهم أجمعين الذين أثنى الله عليهم, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memuji mereka di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini secara khusus pujian Allah tabaraka wa taala untuk para sahabat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dalam ayat yang lainnya Allah tabaraka wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jal. Demikian pula ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan pujiannya kepada muhajirin dan ansar. Demikian pula ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan para sahabat yang membaiat Rasul pada bai'ah al-aqabah. Demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan al-khulafa'ur rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pujian-pujian yang sangat banyak dari Allah dan Rasulnya untuk para sahabat. Maka kata beliau, para sahabat yang dipuji oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, di dalam Al-Qur'an, la yumkinu an yakunu muttabi'in lid-dunya. Tidak mungkin sama sekali mereka mengejar dunia. Terjadinya perselisihan karena latar belakang dunia, tidak mungkin. Wa muhibbina lil iftiraq, dan tidak mungkin para sahabat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sangat banyak, mereka senang dengan perpecahan. Bahkan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-khilafu syarr, perselisihan itu jelek. Khalifah Utsman Ibnu Affan melakukan salat di Mina itmam, sempurna, padahal Rasulullah melakukannya dengan qasar, Abu Bakar dengan qasar, Umar dengan qasar, di awal-awal pemerintahan Khalifah Utsman juga beliau mengqasarnya. Tetapi kemudian setelah itu beliau berijtihad menyempurnakan salat az-zuhur di Mina. Sebahagian sahabat tidak setuju dengan perbuatan beliau, tetapi tetap sholat di belakang Utsman ibnu Affan dengan menyempurnakan sholat 4 rakaat. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud ditanya tentang permasalahan ini, engkau tidak sependapat dengan Utsman, tetapi engkau sholat di belakang Utsman. Beliau menyatakan al-khilafu syar, perselisihan itu jelek, sehingga enggak mungkin. Para sahabat itu senang dengan pertikaian, senang dengan perselisihan, tidak mungkin sama sekali. Wa mutaatsirina bit-tama'i wal hawa, tidak mungkin pula para sahabat yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan oleh Rasul di dalam hadis-hadis yang banyak, mereka memiliki ambisi, rakus, tamak, mengikuti hawa nafsu. Kondisi-kondisi dunia mempengaruhi mereka. Sama sekali tidak mungkin. Li'anna imanahum a'la min dzalika bikatsirin wa billahi at-tawfiq. Karena keimanan mereka yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, keimanan mereka melampaui daripada sekedar mereka menginginkan dunia. Keimanan mereka, bahkan sahabat-sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surga dalam keadaan mereka masih hidup di dunia ini, tidaklah mereka mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam al-jannah kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bersihnya hati mereka, keikhlasan mereka, bagaimana tunduk dan patuhnya mereka kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan cintanya mereka serta mengikutinya mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Allah tabaraka wa ta'ala telah memuji mereka, telah menjanjikan al-jannah bagi mereka, sehingga tidak mungkin kalimat-kalimat yang umum tadi itu diterapkan dan diberlakukan untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun selain mereka, selain para sahabat, itu sangat mungkin terjadi perselisihan, khilaf, karena latar belakangnya ambisi pribadi, karena urusan-urusan dunia. Bisa saja terjadi di antara mereka selain para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wabillahi taufik. Selesai kita dari membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah tentang agama yang murni yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian terjadinya khilaf, perselisihan di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah kita sambung pada waktu-waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.